Suasana. Bila ku tahu siapa namanya, tertunduk malu. Dia tersenyum simpul, lirik kehadiranku di sana. Ku berharap dia menyapa, mengajakku tertawa bersama. Menyimpan duka di dalam hati ini, menyambut pertemuan dengannya. Bilakah terjadi semua angan ini? Ku harapkan adakah bayangan diriku mengisi hari-hari di dalam gerak dan langkahnya. Walau jarak memisahkan diriku dengan dirinya, ku tak akan peduli, semoga waktu kan berpihak kepadaku. Fantasiku kian menjulang, membawaku melayang ke awan. Semesta ada, kelelahan menerpa, lepas ribu candaku dengannya. Biarkan semua seperti adanya. Ku harapkan adakah bayangan diriku mengisi hari-hari di dalam gerak dan langkahnya. Walau jarak memisahkan diriku dengan dirinya, ku tak akan peduli, semoga waktu kan berpihak kepadaku. Di saat ku ragu akan perhatianmu. Semoga